كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Masya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kematian yang menjadikan orang-orang munafikin tidak mau berperang karena takut mati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, orang-orang munafikin ini, لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ. Tidak ada manfaatnya kalian ketika kalian lari dari peperangan karena takutnya kalian mati atau takutnya kalian dibunuh. La haula wa quwwata illa billah. Karena sesungguhnya peperangan ini tidaklah mendekatkan ajal seseorang, dan tidak ikutnya peperangan tidaklah memanjangkan ajal umur seseorang. Baik. Katakan kepada mereka bahwa peperangan itu bukanlah sesuatu yang menjadikan umur seseorang atau setiap orang yang ikut perang terbatasi dengan peperangan. Pokoknya setiap ikut perang mesti mati, ya? Enggak. Peperangan terjadi, yang akan kembali yang masih hidup, yang meninggal dunia, yang meninggal dunia. Sama seperti kehidupan keseharian orang-orang, ada yang mati. Apalagi zaman sekarang ini. Mati karena penyakit, mati karena wabah, mati karena kecelakaan, mati karena tidak ada asbab yang zahir yang nampak, mati secara tiba-tiba. Maka katakan kepada mereka, wahai Rasul, katakan kepada orang-orang munafikin ini yang lari dari peperangan, bahwa larinya kalian dari peperangan bukan memanjangkan umur kalian. Peperangan bukan memastikan bahwa kalian akan mati. La haula wa quwwata illa billah. Wa idza la tumatta'una illa qalila. Seandainya pun kalian lari dari peperangan atau tidak ikut berperang, kalian tidak tinggal di dunia ini kecuali sangatlah sementara. Berapa lama kalian hidup? Seandainya kalian tidak ikut perang, berapa lama? Ternyata banyak orang juga dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ikut perang terus, umurnya tetap panjang. Contohnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Mati beliau bukan di ma'rakah. Bukan di medan perang. Beliau mati di atas kasur. Para ulama kita mengatakan hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu mati di atas kasur bukan mati di medan perang, agar supaya tidak ada orang mengatakan bahwa pedang Allah sudah patah. Karena dia beliau diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saifullah. Kalau antum baca tabarakallahu fiikum sejarah perjuangan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, Anda akan tercengang. Betapa hebatnya sahabat satu ini, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Seandainya pun kalian tidak ikut perang, kalian tidak lama hidupnya. Berapa lama? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. La haula wa quwwata illa billah. Qul, katakan kepada mereka wahai Rasul. Sampaikan kepada orang-orang munafik ini. Man alladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'. Siapa gerangan yang akan melindungi kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki untuk kalian mendapatkan musibah? Siapa yang bisa menghalangi kalian? Menghalangi adab Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Siapa yang bisa membela kalian, menolong kalian? Au arada bikum rahmat atau sebaliknya? Siapa yang bakal menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menetapkan rahmat atas kalian? Tidak ada. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan segala-galanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Dan orang-orang munafik ini tidak akan pernah bisa mendapati selain Allah Subhanahu wa taala waliyan yang membela mereka. Tidak juga mereka mendapatkan nasira, penolong yang akan menolong mereka. Karena yang bisa membela, yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Allah Maha mengetahui al-mu'awwiqina minkum, orang-orang yang menghalangi dari jihad fi sabilillah. Allah Maha mengetahui orang-orang yang seperti yang suka menggembosi. Barakallahu fikum. Bukannya menyemangati untuk jihad fi sabilillah, justru membuat ciut nyali. Sudahlah, ngapain susah-susah? Di sini saja. Tidak usah repot-repot. Mu'awwiqin wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Sudah, bergabung saja dengan kita. Tidak usah kita perang. Allah Maha mengetahui siapa orang-orangnya. Karena penyuruh kebenaran, kebaikan ada tokoh-tokohnya. Kebaikannya juga, penyuruh kejelekan dan keburukan ada juga tokoh-tokohnya. ada penggeraknya, dan Allah SWT maha mengetahui segala-galanya. Mereka mengatakan, sudah, tidak usah kemana-mana, di sini saja bergabung dengan kita, tidak usah ikut ajakan Muhammad. Baik. Tidak usah ikut perang, tidak usah jihad di sabilillah. Halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Dan mereka orang-orang munafikin ini, orang-orang munafikin tidak pernah mengikuti peperangan kecuali sangat sedikit. Jadi, mereka takut mati. Sudah, kalau kalian ikut perang capek, ujung-ujungnya mati. Di sini saja, tidak perlu keluar, tidak perlu ikut. Menghalangi orang dari kebaikan, dan mereka pun tidak mau melakukan kebaikan. Kalaupun mereka ikut perang, itu karena riya, sum'ah, sekedar menyetor wajah bahwa dia termasuk orang-orang muslimin, sekedar bahwa dia ikut perang, padahal ikutnya juga bukan menambah kebaikan untuk kaum muslimin, justru menambah kejelekan. Allah telah mengatakan, "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum alfitnah wa fikum sam'una lahum." Ini kerjanya mereka. Ketika mereka berada di peperangan, di ma'rakah, mereka senantiasa buat masalah. Berapa kali kejadian-kejadian yang digambar, yang dikisahkan ulang oleh Allah SWT dalam Al-Quran, karena ulahnya para munafikin ini. Ucapan mereka, "La irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal." Subhanallah. Ini ucapan mereka. Juga ketika mereka mengatakan, ini para penghafal Quran ini, mereka adalah orang-orang paling rakus, paling pendusta, dan paling pengecut dalam peperangan. Sebenarnya sifat-sifat ini adalah sifat-sifatnya mereka, sifat-sifatnya orang-orang munafikin. Wala haula wa la quwwata illa billah. Kemudian mereka lemparkan dan tuduhkan untuk orang-orang mukmin, sama seperti yang mereka ucapkan juga, "La irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal." Mereka menganggap dirinya orang-orang mulia, sementara Rasulullah dan para sahabatnya sebagai orang-orang rendahan. Sifat rendah dan hina, ya sesungguhnya sifatnya orang-orang munafikin. Dan sifat Rasul dan sifat para mukminin, ya al-izzah, kemuliaan. Tapi mereka balik, karena cara pandang mereka yang kebalik. Yang baik nampak buruk oleh mereka, yang buruk nampak baik oleh mereka. Jadi, mereka sangat sedikit sekali keluar berperang. Terkadang keluarnya pun bukan menambah kebaikan untuk pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru membuat masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala menyifati dan mengkhabarkan sifat orang-orang munafikin, "Ashihhatan 'alaikum." Mereka ini orang-orang munafikin adalah orang-orang paling kikir, paling bakhil, asyuh. kekikiran ada pada mereka, bakhil. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya sifat asyuh, maka dialah orang-orang yang beruntung. Sementara orang-orang munafik ini ada sifat asyuh pada mereka. Asyihatan alaikum. Kikir harta, enggak mau berbagi. Baik. Kikir jiwa juga tidak mau menolong. Barakallahu fikum, tidak mau jihad fi sabilillah. Asyihatan alaikum. Yang ada justru dengki, hasad. Senang hidup takut mati. Asyihatan alaikum. Fa idza ja'a al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi al-maut. Kalau datang atau tiba saatnya peperangan, engkau melihat orang-orang munafik ini memandang kalian, taduru a'yunuhum, mata mereka terbelalak, muter-muter. Sama seperti orang yang hendak dicabut nyawanya. Sama seperti orang yang kehilangan akal. Matanya tidak fokus. Barakallahu fikum. Bingung. Inilah keadaan mereka sesungguhnya. Takut. Khawatir. Ini yang memenuhi hati-hati mereka. Kalau peperangan datang, mereka orang yang paling takut. Karena takut mati, mereka berusaha lari dari peperangan. La haula wa quwwata illa billah. Fa idza dhahaba al-khawfu salakukum bi al-sinatin hidadin ashihatan 'alal khair. Kalau sudah selesai peperangan itu, mereka sangat tajam lidahnya, mengucapkan ucapan-ucapan buruk terhadap kalian, menyakiti hati kalian, wahai orang-orang yang beriman. Baik, buruk. Ya, seperti contoh yang kita katakan tadi, sahabat dituduh orang yang paling rakus, kuat makan, paling pendusta, paling penakut dalam peperangan. Nah, ini sifat yang ada pada mereka, mereka tuduhkan untuk orang-orang mukmin. Baik. Asyihatan al-khair. Lah kalau pada saat pembagian ganimah, oh, mereka tidak mau terkurangi sedikit pun. Mereka maunya dapat banyak. Kalau pembagian-pembagian, oh, tidak mau dia kurang, mesti lebih. Nah, ini sifat buruk yang ada pada mereka. Baik. Jadi jangan pernah berharap dari orang-orang yang seperti ini sifatul ithar. Ithar adalah mendahulukan saudaranya padahal dia sendiri yang butuh. Sebagaimana Allah gambarkan untuk orang-orang Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yukashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka padahal mereka sendiri butuh. Baik. Oh, sangat jauh sifat ini dari orang-orang munafikin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lam yu'minu. Mereka-mereka itu orang yang ngaku beriman, sebenarnya tidaklah mereka beriman. Karena mereka nyatakan keimanan mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kalau datang orang-orang munafikin ini kepada engkau wahai Rasul, mereka mempersaksikan bahwa engkau Rasulullah. Mereka menyatakan keimanan mereka. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Allah Maha mengetahui engkau adalah Rasulnya. Akan tetapi orang-orang munafikin ini adalah orang-orang yang merupakan para pendusta. Ulaika lam yu'minu. Di ayat yang lain, wa ma ulaika bil mu'minin. Tidaklah mereka itu sesungguhnya termasuk orang-orang yang beriman. Allah nafikan keimanan mereka. Nampaknya saja bahwa mereka muslim mukmin, tapi sebenarnya tidak. Ulaika lam yu'minu. Fa'ahbatallahu amalahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amalan-amalan mereka. Amal-amal saleh yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan mereka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Saking takutnya mereka, mereka menyangka kalau pasukan Ahzab itu masih ada. Belum pulang, belum bubar. Orang-orang munafik ini masih mengira pasukan Ahzab ini masih ada, belum pulang, belum bubar. Saking takutnya mereka. Wa ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Dan seandainya pasukan Ahzab ini datang, mereka sangat-sangat berharap seandainya mereka tidak berada di dalam kota Madinah. Maunya tinggal di Badu, orang-orang pedalaman. Baik. Cari aman. Ini yang mereka inginkan. Wa ya'til ahzabu yawaddu, mereka sangat berangan-angan seandainya mereka berada di pedalaman bersama dengan orang-orang Arabi. Untuk apa? Ya untuk cari aman. Sambil yas'aluna an ambaikum, sambil mencari-cari berita bagaimana keadaan. Baik. Bagaimana hasil peperangan? La haula wa illa billah. Mereka takut perang. Dari jauh mereka mencari-cari berita. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Seandainya mereka berada di tengah-tengah kalian, wahai orang-orang mukmin, mereka tidak ikut perang kecuali sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka takut mati. Mereka pengecut. Mereka adalah orang-orang rendahan. Tapi mereka orang-orang yang lemah keyakinannya atau sama sekali tidak meyakininya. Ini keadaan hati mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan untuk kalian wahai orang-orang mukmin, ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, pada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ucapan beliau alaihi salatu wasallam, pada keadaan beliau alaihi salatu wasallam, semuanya adalah qudwah, suri teladan, contoh yang baik yang kalian bisa ikuti, maka tetaplah, teruslah kalian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang yarjullah wal yawmal akhir, orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan hari akhirat. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Ini jalannya orang-orang saleh, para anbiya war rusul, siddiquna wa syuhada. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehidupan akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Wadakarallaha kathira, mereka-mereka inilah orang-orang yang sangat banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, inilah orang-orang yang beriman. Beda dengan kondisi orang-orang munafikin tadi, bertolak belakang. Terus bagaimana sikap orang-orang yang beriman ketika mereka berhadapan dengan pasukan perang? Kata Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan jiwa orang-orang yang beriman ketika dihadapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenyataan bahwa mereka harus bertempur dengan pasukan yang lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasul wa sadaqa Allah wa rasul wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka ketika orang-orang mukmin menyaksikan bagaimana pasukan Ahzab ini sudah ada berkumpul di sekitar kota Madinah, mengusahakan, mengupayakan untuk hancurnya kaum muslimin, mereka langsung ingat akan janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menolong mereka, dan mereka sangat yakin bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat. Dan mereka pun berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasul, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Diuji, dicoba, sekaligus akan ditolong, dilindungi, dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta diberi kemenangan. Ini yang ada dalam jiwa mereka. Ini ujian, ini cobaan, dan Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan membantu, Allah akan menolong. Wa sadaqallahu wa rasul, dan mereka sangat yakin bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Sehingga mereka tetap semangat jihad fi sabilillah. Mereka tetap sabar dengan kondisi yang seperti itu. Wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak bertambah untuk mereka orang-orang yang beriman ini ketika mereka melihat pasukan Ahzab kecuali semakin bertambah iman mereka, bertambah keyakinan mereka, dan semakin bertambah tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tunduk mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wa taslima, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang beriman. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua tipe manusia, barakallahu fikum, ketika dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Maka orang-orang munafikin dari senantiasa berusaha berupaya untuk menghalangi orang dari kebaikan dan berupaya untuk dia sendiri jauh dari kebaikan itu, karena mereka adalah orang-orang yang sangat takut, orang-orang yang sangat bakhil, dan seterusnya dari sifat-sifat buruk yang ada pada mereka, karena mereka tidak beriman. Sementara orang-orang yang beriman senantiasa semakin bertakwa mereka, semakin bertambah iman mereka, semakin bertambah tawakalnya mereka, semakin bertambah pula penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang bisa kita, barakallahu fikum, ambil dari pelajaran dari Al-Quran. Tentunya semoga kita juga bertambah ilmunya, bertambah keyakinannya, bertambah kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita tutup dengan para tuan majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.